أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin minnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa memulai kembali. Meskipun Jumat yang akan datang juga libur lagi. Kita lanjutkan dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sampai nomor berapa? Sudah sekarang 4. Baik. Dari perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia padahal itu kesyirikan atau wasilah-wasilah kepadanya, yaitu as-sihru. Rabi'an as-sihru, sihir. Wahuwa fil lughati ibaratun amma khafiya walatufa sababuhu. Dalam bahasa, sihir itu maknanya adalah sesuatu yang tersembunyi dan sebab-sebab yang lembut. Sumya sihran لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار. Dia dinamakan sihir karena terjadi dengan perkara-perkara tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh mata. Maka termasuk dalam kata sihir sahar, ya, waktu sahur juga waktu masih gelap. Nah, itu sama dari sisi sumber kalimatnya. Nah, wa huwa ibaratun an azaima wa ruqa wa kalamin yutakallamu bihi wa adwiyatin wa tadkhinatin minhuma yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumrid wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa ta'thiruhu bi'idhnillahil kawni al-qadari. Dan ya, sihir itu bentuknya adalah azaim, jambi-jambi, waruqa, ya, azaim, dari azimah, jambi-jambi, waruqa, dan bacaan-bacaan, wa kalam, dan ucapan-ucapan, yutakallamu bihi, yang diucapkan. Wa adwiyat, dan adwiyah maksudnya di sini adalah alat-alat, ya, atau seperti rempah-rempah, ya, bahan-bahan. Wa tadkhinat, dan juga ada tadkhinat, asap, ya, kemenyan, dupa dan sebagainya. Nah, artinya menggunakan hal-hal tersebut, ada kalimat-kalimat yang diucapkan, mantra, ya, si dukun komat kamit. Nah, ada kemudian bahan-bahan, ya, apakah kembang atau sebagian dari badan orang yang akan disihir atau pakaiannya. Nah, kemudian ada juga tadkhinat, ya, ada tadkhinat, pengasapan. Minhuma yu'athiru fil qulub, ada yang mempengaruhi hati, ada yang mempengaruhi hati seperti tiwalah, ya, mempengaruhi hati, pelet, ya. Wal abdan, ada yang mempengaruhi badan, badan fayumrid, maka dia membuat orang sakit, ya, fayumrid atau yamrod, kalau kita baca yamrod badannya sakit. Wa yaqtul, dia juga bisa membunuh, mematikan. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Bisa memisahkan antara suami istri. Nah, wa ta'thiruhu biiznillahi al-kauni al-qadari. Dan pengaruh daripada sihir itu adalah dengan takdir dari Allah, dengan izin dari Allah, al-kauni al-qadari. Ya, takdir Allah Azza wa Jalla yang umum, alamiah. Nah, artinya meskipun itu terjadi, bukan berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ya seorang tukang sihir membunuh, ya tidak akan terbunuh orang yang disihir kecuali nah telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana orang yang membunuh dengan nyata, ya, kadang sama-sama ditusukkan beladi atau pedang, membunuh yang lain tidak membunuh karena kembalinya kepada ya idznullah al-kauni al-qadari. Nah, takdir dari Allah Azza wa Jalla, takdir yang umum. Nah, qala wa huwa amalun syaitaniyun. Sihir itu adalah perbuatan setan. Ya, terjadi karena kerjasama manusia dengan syaitan. Nah, yang menyampaikan, ya, yang memasukkan jarum ke dalam perut, ya, itu adalah setan. Katsirun minhu la yutawassalu ilaihi illa bisyirki wattaqarrubi ilal arwahil khabithah. Banyak darinya, kebanyakan daripada sihir itu tidaklah bisa dicapai kecuali dengan kesyirikan. Dukun yang melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, wattaqarrub ilal arwah al-khabithah, dan mendekatkan diri kepada roh-roh yang jahat. Tidak lain adalah syayatin, ya, setan. Bishay'in mimma tuhibbu, dengan melakukan sesuatu yang disukainya. Ya, dengan melakukan sesuatu yang disukai oleh setan-setan itu. Apakah menghina Al-Qur'an, ya, atau selalu dengan najis, ya, atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar. Wal isti'anati bit tahayyuli 'ala istikhdamiha bil isyraki biha. Wat tahayyul 'ala istikhdamiha, dan berusaha untuk ya mempergunakannya, memperbudak, minta bantuan daripada arwah al-khabithah, syaitan tersebut, bil isyraki biha, dengan mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lihada yaqrinuhu syari'u bisyirki. Oleh karenanya, nah, syariat dalam beberapa dalil, dalam beberapa permasalahan, menyandingkan, menyertakan sihir itu dengan kesyirikan. Ya, istanibu sab'al mubiqat. Misalnya ya al-isyrak billah, kemudian as-sihir, sihir. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sihir. Itu ya dari hadis misalnya. Nah. Karena memang ya seperti ini, tidak akan terjadi mayoritasnya kecuali dengan kesyirikan. Nah, kita pun juga bisa melihat ya atau mendengar atau membaca dari ya praktisi-praktisi sihir, ya, para tukang sihir, paranormal yang disebut halus demikian, ya, kebanyakannya demikian, tidak sholat, ataupun kalau ketika sholat, ya, tapi nah, ada permintaan-permintaan tolong kepada selain Allah, kerjasama dengan syaitan, ya, yang mungkin disebut dengan mbah, ada khodam-khodam dan sebagainya. Nah, wa huwa dakhilun fi syirki min nahiyatain. Kemudian Syekh Saleh mengatakan sihir itu masuk dalam kategori kesyirikan dari dua sisi. Syirik itu masuk dalam kesyirikan dari dua sisi. Al-ula yang pertama, ma fihi min istikhdamis syayatin wa ta'alluq bihim wa rubama taqarraba ilaihim bima yuhibbunahu liyaqumu bi khidmatihi. Yang pertama ada pada sihir mempergunakan syayatin, meminta bantuan setan, wa ta'alluq bihim dan bergantung kepada mereka. Ya, bergantung kepada mereka. Rubama taqarraba ilaihim bima yuhibbunah. Terkadang tukang sihir mendekatkan diri kepada syayatin dengan apa yang mereka cintai. Menyembelih sembelihan, apakah ayam atau yang lainnya pun, sebagaimana yang mereka isyaratkan. Hitam mulus, putih mulus, atau warna ini, warna itu, yang begini, yang begitu, ditambahi ini, ditambahi itu, perlengkapannya demikian. Ya, zaman modern diistilahkan maharnya. Ya, mahar. Liyakumu bikhidmatihi, agar supaya setan-setan itu kemudian membantu dia. Agar setan-setan itu membantu dia. Itulah istimta' ba'dihim ba'dho. Ya. Nah, saling mengambil manfaat antara setan dan manusia. Ya, manusia mengambil manfaat seperti ini, setan mengambil manfaat pengagungan mereka terhadap, ya, dari perkawinan mereka dari manusia kepada para setan itu. Maka ini isti'anah bi ghairillah, minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ghaib, maka ini termasuk syirkun, kesyirikan. Atsaniyah, pada yang kedua, ma fihi min da'wa ilmil ghaibi wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik. Ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Dalam sihir ada unsur pengakuan, ya, dari tukang sihir bahwa dia mengetahui ilmul ghaib. Tempatnya di mana dan macam-macam, ya. Nah, wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik, dan pengakuan bahwa dia berserikat dengan Allah, menyamai Allah dalam hal itu, mengetahui, ya, perkara ghaib. Maka banyak orang dari orang Jawa atau yang lainnya mengatakan orang pinter. Ya, pinter mengetahui. Nah. Wa hadza kufrun wa dhalal. Dan ini adalah satu kekafiran dan kesesatan. Karena perkara ghaib itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kullu ya'lam ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Nah, ketika dia mengaku dakwa ilmil ghaib, itu adalah sebuah kekafiran. Nah, dakwa ilmil ghaib. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga memasukkan itu termasuk apa? Nawaqidul Islam. Nah, ya, mengaku mengetahui ilmu ghaib. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang berkaitan dengan sihir dalam surat Al-Baqarah 102, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah tahu bahwa siapa yang membelinya, mengambilnya dengan imbalan. Ya, membelinya karena dia mengambil dengan imbalan, seperti membeli sesuatu. Ya, dia mendapatkan itu karena ada imbalannya. Ishtarah, dia membeli. Ya. Malahu fil akhirati min khalaq. Ya, tidak ada baginya jatah khalaq atau nasib, ya, di akhirat, yang tidak ada jatah kebaikan baginya, itu tidak lain adalah orang kafir. Ya, kesesatan yang besar yaitu kufrun waliyalu billah. Nah, ada pun orang Islam, orang yang beriman, masih ada iman, nah itu masih ada jatah kebaikan. Suatu hari pasti yadkhul al-jannah. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan pelakunya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Rasul sallallahu mengatakan 7 dosa yang membinasakan itu adalah, pertama syirk billah, mempersekutukan Allah, was-sihru, yang kedua adalah sihir. Ya, yang kedua adalah as-sihir. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Membunuh seorang muslim atau muahad juga sama ya, kafir yang ada suaka, perjanjian. Nah, kemudian aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawm az-zahfi, dan lari di hari pertempuran. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh orang-orang, wanita-wanita yang terjaga, tidak pernah memikirkan kejahatan, ya, dan mereka wanita-wanita yang beriman. Nah, baik, ini perkara yang keempat. Jadi hal-hal yang banyak terjadi, banyak dilakukan orang, padahal itu kesyirikan. Khamisan, yang kelima, al-kahanah, perdukunan. Nah, wa hiya iddi'a'u ilmil ghaibi kal ikhbari bima sayaqa'u fil ardi ma'al istinadi ila sababin huwa istiraqus sam'i. Nah, perdukunan, al-kahanah, iddi'a'u ilmil ghaib, yang ditekankan lebih pada di sini mengaku mengetahui perkara ghaib. Nah, emang dekat antara tukang sihir dengan dukun, ya, tapi kadang-kadang dengan demikian dukun saja tidak melakukan sihir. Nah, meskipun demikian tentunya itu juga satu hal yang berbahaya. Karena idya ilmu ghaib, mengaku mengetahui perkara ghaib. Nah, ya, kalau dalam bahasa Jawa, ya, ngerti sak durungi winarah, ya, sebelum seolah-olah terjadi sudah tahu. Nah, padahal itu, ya, dengan dukungan dari khodam-khodamnya yang dari bangsa jin. Nah, kal ikhbari bima sayaqau fil ardi, seperti pemberitaan dengan apa yang akan terjadi di muka bumi, ma'al istinad ila sababin, dengan bertumpu kepada sebab, yang dia sebabnya adalah istiraqus sam'i, mencuri dengar. Khadamnya, jinnya, setannya mencuri dengar dari pembicaraan para malaikat. Nah, artinya di sini ketika memberitahukan apa yang akan terjadi di muka bumi, ya, tapi dengan sebab-sebab yang nyata, ya, seperti BMKG, ya, mendeteksi adanya musim ini, musim itu, gelombangnya demikian, karena ya bertumpu kepada hal-hal yang nyata, ilmiah. Nah, itu pun ya alhamdulillah mereka juga masih mengatakan perkiraan. Nah, tidak memastikan, karena terkadang juga tidak terjadi sebagaimana yang mereka perkirakan. Dikira sudah tidak ada hujan, malah hujan terus, atau sebaliknya. Tapi kalau perdukunan ini memang demikian, ada ya apa namanya hubungan ya dialog dengan setan-setan yang bekerja sama dengan mereka. Qala haitsu yastariqul jinniyu al-kalimata min kalamil malaikah fayulqiha fi udhnil kahin fayakdhibu ma'a mi'ata kadhibah wa yusaddiquhu an-nasu bisababi tilkal kalimah. Nah, di mana al-jinni jin yastariq mencuri dengar dari perkataan yang diucapkan oleh para malaikat di langit, fayulqiha fi idznil kahin fi udhnil kahin, dan dia melemparkannya, memberitahukannya ke telinga dukun, kemudian dukun menambahi dengan 100 kedustaan dan manusia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dengan sebab 1 dari 100 yang tepat itu. Nah, itulah juga kedunguan, kebodohan manusia. Ya, kebodohan manusia. Nah, wallahu al-mutafarridu bi ilmil ghaib. Sedangkan Allah Azza wa Jalla yang menyendiri mengetahui ilmu ghaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara ghaib. Faman idda'a musyarakatahu fi syai'in min dhalika bi kahanatin aw ghairiha aw saddaqa man yadda'i dhalika faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasa'isih wa huwa mukadzibun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengaku dia juga ya berserikat, dia juga ikut bisa mengetahui sebagian dari perkara ghaib dengan perdukunan atau yang lainnya, atau dia mempercayai orang yang mengaku-aku hal itu, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara khusus hak Allah Azza wa Jalla. Dan berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ini mengaku-aku mengetahui perkara ghaib dengan rutin atau sering atau banyak sehingga dia dikatakan dukun, atau kadang-kadang sebagian. Nah, dia bukan dukun tapi nah, ya, satu kali atau beberapa kali mengaku demikian. Nah, ya, mengaku ada indera ke-6, indera ke-7 dan sebagainya, ya. Atau juga dia bukan orang yang seperti itu, tapi bukan yang seperti itu, tapi dia mempercayai. Ya, mempercayai. Ada yang bisa seperti itu. Ini juga kena getahnya. Ini semua telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah jelas ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya. Di sisi Allah kunci dari ilmu ghaib. Tidaklah mengetahui perkara ghaib itu kecuali Dia. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-An'am ayat 56. Nah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Nah. Ya. Atau ya, di ayat yang lain, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui perkara ghaib, Allah tidak tampakkan perkara ghaib itu kecuali kepada seseorang, illa man irtadha mir rasulin, kecuali siapa yang Allah ridai dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta jin ya. Nah, 26 27, itu semua mengkhususkan ilmu ghaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun tidak tahu perkara ghaib, ya. Nah, kalau Rasulullah alaihi salatu wasalam saja tidak mengetahui perkara ghaib, apalagi yang lainnya. Nah. Baik. Ala wa katsirun min al-kahanati al-muta'alliqati bisyayatin la takhlu min asy-syirki wat-taqarrubi ila al-wasa'iti allati yusta'anu biha ala da'wal ulumil ghaibiyah. Banyak dari perdukunan yang berkaitan dengan syaitan, tidak lepas, tidak bersih, tidak kosong, tidak lepas dari kesyirikan, dan mendekatkan diri kepada al-wasa'id, perantara-perantara, allati yusta'anu biha, yang digunakan, ya, dan dimintai bantuan untuk pengakuan ilmu-ilmu ghaib. Falkahanatu syirkun firrububiyah. Maka perdukunan itu merupakan syirik dalam rububiyah. Ya, bahkan syirik dalam rububiyah. Min jihati da'wa musyarakatillah, dari sisi pengakuan, klaim bahwa dia ikut mengetahui, bisa mengetahui perkara ghaib. Ya, apa? Mengklaim menyamai Allah Azza wa Jalla dalam ilmu. Alladzi ikhtassa bihi, yang merupakan kekhususan baginya. Di samping itu juga syirkun fil uluhiyah. Perdukunan juga syirik dalam uluhiyah, min jihati taqarrubi ila ghairillah, dari sisi bahwa dia mendekatkan diri kepada selain Allah. Ya, penyembelihan, nazar itu milik Allah, lillah. Ya. Tidak boleh diarahkan, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyembelih, nah, ya, menyembelih untuk jin, untuk khadam, untuk syaitan yang bekerja sama dengannya, maka dia telah melakukan ibadah yang besar. Nah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki, sembelihanku, ya, sembelihanku lillah. Fasalli li rabbika wanhar, ya, salatlah untuk Allah, wanhar, sembelihlah juga untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menyembelih untuk selain Allah, dan itu juga satu hal yang wajar atau biasa, ya, banyak sering dilakukan oleh mereka para dukun. Nah. Baik. Qala wa itiyanul kahini wa su'aluhu kabiratun min kaba'iriz dzunubi wa mubiqatun min mubiqatil a'mali. Walau lam yusaddiqhu amma tasdiquhu fa kufrun. Mendatangi dukun dan bertanya kepadanya, itu merupakan satu kabiratun, suatu dosa besar, min kaba'iriz dzunub, dari dosa-dosa besar. Mubiqatun min mubiqatil a'mal, ya, termasuk amalan yang membinasakan. Walau lam yusaddiqhu, meskipun, ya, dia tidak percaya, hanya iseng bertanya. Kadang-kadang cah nom, ya, anak muda begitu iseng. Nah, meskipun tidak percaya, itu kabirah, dosa besar. Adapun ketika dia percaya, kufrun, itu satu kekafiran. Waliyadz billah. Wa fi sahih Muslim an ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sahih Muslim diriwayatkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau alaihi salatu wasallam, qala, ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma 40 lailah. Siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal, ya, dukun yang mengaku mengetahui ilmu gaib sehingga meramalkan, ya, dari garis tanganmu menunjukkan demikian, kamu nanti akan jadi begini, begini, begini, atau yang lainnya. Nah, ya, Siapa mendatangi arraban, tukang ramal, fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbalahu salatun, tidak diterima darinya salat, arba'ina lailah, 40 malam, 40 hari. Karena ya, dia melakukan satu dosa besar, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Tidak diterima sholatnya, meskipun dia wajib, tetap wajib untuk melakukannya. Kalau dia tidak sholat, jadi kafir bahkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ataka hinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, kafir dengan Al-Qur'an, kafir dengan Al-Qur'an, kafir kepada Allah, kafir dengan Allah azza wa jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Baik, sedikit lagi. Qala wa mimma yajibu tanbihu alaihi wa tahdhiru minhu amru saharati wal kuhani wal musya'widhina alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan di antara perkara yang wajib untuk kita ingatkan dan kita harus berhati-hati dan memperingatkan orang banyak yang manusia dari hal itu adalah perkara yang berkaitan dengan tukang sihir, dukun, wal musya'widhin, ahli mantra. Nah, yang merusak di muka bumi dan tidak pernah memperbaikinya, membuat kerusakan. Faba'dhum yadhharu lin-nasi bimadhhar at-tabib alladhi yudawil marad. Sebagian mereka ya, yadhharu lin-nas, muncul menampakkan diri di hadapan manusia dengan baju dokter, ya, ahli medis, ahli pengobatan alternatif. Bahkan di Indonesia disebut, kalau dokter saja tidak disebut dengan bahasa Arab, kalau orang seperti katakan tabib, ya, tabib. Nah, tidak perlu operasi, ya, penyakit-penyakit yang parah, ya, nah, langsung sembuh, macam-macam. Ya, tabib alladhi yudawi al-marad wa huwa bil haqiqati mufsidun lil aqaid. Padahal sebenarnya dia itu merusak akidah. Bi haitsu ya'muru al-maridha bi fi'li syirki. Di mana dia akan memerintahkan orang yang sakit yang mau sembuh itu untuk melakukan kesyirikan. Mislu ayadhbaha li ghairillah, seperti menyembelih untuk selain Allah. Perintahkan untuk menyembelih. Ini syaratnya ya, ayam putih mulus, pitik cemani yang sampai darahnya pun hitam. Ya. Nah, atau demikian-demikian. Ya, bubur rabang putih. Nah, kembang setaman ini dan itu diletakkan di sini. Kamu lakukan ritual seperti ini. Ya, kadang-kadang ada yang disuruh telanjang di tengah malam, kemudian duduk di halaman. Nah, macam-macam. Aw yaktubu lahu at-talasim asy-syirkiyah wa at-ta'awidz asy-syaithaniyah. Atau dia menuliskan, ya, menuliskan apa yang kita istilahkan tulisan jin. Tulisan yang enggak bisa dibaca. Hurufnya huruf Arab, tapi pagar, ya. Kemudian sukun, tanwin. Nah, ya, kemudian ha. Nah, tidak bisa dibaca. Nah, dan adanya ya, ada buku, ya, buku karya Al-Asyuti rahimahullah taala yang mengajarkan hal itu, ada. Ya, Asyuti rahimahullah taala, seorang apa, ulama yang banyak karyanya, tapi juga punya karya dalam masalah ini. Nah, mujarrabat itu diambil dari itu. Ya, talasim syirkiyah. Nah, wa ta'awid syaitaniyah. Talasim simbol-simbol syirkiyah. Nah, ini kalimat-kalimat yang enggak diketahui maknanya. Nah, tapi biasanya itu kemudian ditutup, ya. Kemudian menjadi jimat. Nah, ya, menjadi jimat. Nah, apa diletakkan, apakah di lengan atau di kantong saja atau di pinggang. Nah, yang itu adalah talqin, ya. Nah, talqin dari khadam, dari setan yang bekerja sama dengan dukun tersebut, kemudian dia menuliskannya dan kemudian memberikannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang mereka, ya, menampakkan diri sebagai apa itu tabib, ya, pelaku praktisi pengobatan alternatif. Ini harus berhati-hati. Nah, وبعضهم يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة. Sebagiannya muncul dalam, ya, dalam bentuk orang yang memberitahukan tentang perkara ghaib dan tempat dari benda-benda yang hilang. Nah, bihaitsu yatihil juhal yas'alunahu 'anil asya'id dhari'ah. Orang-orang jahil datang kepadanya untuk bertanya tentang perkara-perkara yang hilang, barang-barang yang hilang. Fayukhbiruhum an amakina wujudiha. Kemudian dia memberitahukan tentang tempat keberadaannya. Ya, memberitahukan tempat keberadaannya. Kadang-kadang juga, ya, dengan kalimat seperti guyon, oh, sing nyolong ge wong cedak kok lele. Ya, orang dekat yang mencuri. Barangmu ku neng kono. Barangmu di situ. Nah, awdur walaum biwasitati syaitin, atau dia mendatangkannya dengan bantuan dari syaitan. Ya, dengan bantuan dari syaitan. Bahkan kadang ada, ya, enam, ada dukun itu yang bisa memperlihatkan rekaman, ya, memperlihatkan rekaman dibaca di kuku, ya, nah, dibaca di kuku. Jadi kalau, ya, orang di daerah saya mungkin ada di ladang ada tanaman, ya, apa namanya, apa dicuri orang, ya, itu datang dukunnya di salah tiga waktu itu, ya, datang, tapi yang bisa melihat itu anak yang belum baligh, ya, nanti dia tanya di istilahnya didiagnosa sama dia. Nah, kemudian, nah, anak kecil itu suruh membaca di sini, kelihatan itu kayak rekaman. Nah, ya, bermacam-macam itu semua, ya, adalah dengan bantuan asy-syaitan. Nah, wa ba'dhum yadharu bi madharil wali alladhi lahu khawariq wa karamat. Sebagian lagi nampak dalam penampakan seorang yang wali, seorang soleh, ya, ahli ibadah, ahli tasbih. Nah, yang memiliki khawarik wa karamat, memiliki keajaiban, ya, khawarik yakni perkara-perkara di luar kebiasaan manusia, dan karamat. Kaduhulin nar, seperti kebal masuk ke dalam api, wa dharbi nafsi bisilah, dan kebal senjata. Nah, wa masakal hayyat, dan bisa menjinakkan ular wa nabi dzalika dan sejenisnya. Wa huwa fil haqiqati dajjalun musya'widun wa waliyus syaitan. Padahal sebenarnya dia itu adalah tukang dusta, dajjal, musya'wid, ya ahli mantra, wa waliyus syaitan, dan walinya setan, temannya setan. Wa kullu hadhihi al-asnaf turidu al-ihtiyala wan nasba li akli amwalin nasi wa ifsadi aqaidihim. Semua dari macam-macam ya perdukunan ini ingin untuk ihtiyal, ya menipu dan menegakkan diri untuk makan harta manusia dan merusak akidah mereka. Ya, memakan harta manusia dengan istilah mahar atau kadang-kadang halus, ya. Kadang-kadang ngomongnya ya wis. Nah, pinten bah wis saikhlase. Ya. Saikhlase. Ikhlasnya berapa? Nah, ya, tapi kalau nah nanti dikasih sedikit, ya, maka ya tidak apa namanya tidak dituruti permintaannya. Nah, tidak terwujud. Nah, dan merusak akidah manusia. Ya, merusak akidah manusia. Na'udzubillah. Fa yajib 'alal muslimin ayadharuhum wa yabta'idu 'anhum, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dengan mereka dan menjauhi mereka. Wa yajib 'ala ulatil umuri istitabata haula, dan wajib bagi para penguasa untuk ya meminta mereka bertaubat, ini mendidik mereka. Nah, ini sebenarnya termasuk tugas para penguasa menjaga akidah kaum muslimin, itu tugas penguasa menjaga agama, di samping mereka juga menjaga dunia. Fa in tabu wa illa qutilu, kalau mereka mau taubat alhamdulillah, kalau tidak qutilu, mereka boleh untuk dibunuh. Ya, sebagaimana nah Hafsah radhiyallahu anha menceritakan hal itu. Li irahatil muslimina min syarrihim wa fasadihim, ini untuk ya menenangkan kaum muslimin dari kejelekan dan kerusakan mereka. Wa tanfidhil hukmi hukm wa tadwin wa tanfidan li hukmillahi fihim, dan dalam rangka melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kita selesaikan poin 5. Wa fi sunan Abi Dawud an Bujalah an Ibni Abdah qala kataba Umar bin Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahirah. Dalam sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Bujalah Ibnu Abdah rahimahullah taala bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat memerintahkan kepada para walinya, para gubernurnya, uqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah semua tukang sihir laki ataupun perempuan. Wan Jundub marfu'an, dari Jundub radhiyallahu anhu marfu sampai kepada Nabi SAW, haddus sahiri darbatun bisayfi. Hukuman bagi tukang sihir itu ya darbatun bisayfi, pukul tapi dengan pedang, maksudnya dibunuh. Allahul musta'an. Nah, baik, sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.